الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah, ikhwani fiddin, rahimani, rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kajian rutin pada malam Selasa, yaitu tafsir. Kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Qalam. Dan ini adalah surat Makkiyah menurut jumhur ulama rahimahumullah, yaitu surat-surat yang turun sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung, akhlak-akhlak yang mulia. Mari kita sebutkan keterangan Syekh Sa'di rahimahullah bahwa khuluqin 'adzim adalah akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Allazi manallahu 'alaika bih, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Dan akhlak sebagaimana kita sebutkan besar sekali peran, kedudukan dan urgensinya pada pribadi maupun masyarakat, besar sekali manfaatnya untuk batin maupun lahir, untuk ke dalam diri kita maupun efek keluar. Akhlak, apakah itu pengertian secara umum akhlak ma Allah, wal akhlak ma al ghair, ma an nas, wal akhlak ma'an nafs, bersama diri sendiri, dan berbagai macamnya. Ini betul-betul sangat dibutuhkan dan bermanfaat, dan membedakan antara manusia dengan bahaim, dengan bahimatul an'am ataupun hewan-hewan yang lainnya. Dan kita telah singgung Nabi alaihissalam ditanya, ayunnas atau ayu syai'in aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebenarnya akhlak sendiri kalau disebut tersendiri, dia sudah mencakup akhlak terhadap Allah juga, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, terhadap orang yang bermuamalah dengan kita, akhlak terhadap diri sendiri, bahkan akhlak terhadap hewan peliharaan kita, hewan yang akan kita kurbankan. Dan ila akhiri mencakup itu semua. Tetapi ketika disebut taqwallah wa husnul khuluq, maka di situ ditekankan khusus terkait dengan akhlak terhadap Allah, disebut taqwallah. Takwa kepada Allah tentunya adalah imtithal bimtithali awamiri, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbesar kunci masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Najdi di Usulul Salatah bahwa wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid di matan, ya. Dan perintah yang paling besar Allah perintahkan adalah tauhid, ya. Wa a'dhamu ma nahaa anhu syirk, dan kelarangan yang paling besar Allah larang adalah syirik. Kemudian yang lain-lainnya. Kemudian setelah taqwallah adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Ya, husnul khuluq ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah rekomendasi dan sebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad, betul-betul engkau di atas akhlak yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di surat lain Allah Subhanahu wa taala telah katakan ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang bagus untuk kalian semua, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah telah menjelaskan bahwa karakter terbaik, suri tauladan yang dapat dijadikan panutan untuk kita semua adalah telah ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menyebutkan terkait dengan ayat yang tadi kita sebut bahwa ayat tersebut fil ayatil karimah dalil, di ayat yang mulia tersebut terdapat dalil. Baik, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu menjadi panutan ya untuk diikuti ya oleh kita semua. Dan dia sebutkan baik itu min aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Ya mungkin persisnya kata-kata beliau saya kurang ingat persis, bisa dilihat di ayat tersebut, tafsir dari Ibnu Katsir. Ayat tersebut menjadi dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diambil, dicontoh ya, diikuti pada setiap ucapan beliau, perbuatan beliau maupun akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus terkait dengan akhlak di sini akan dibahas disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hasilu khuluqil azim ma fassarathu bihi ummul mukminin. Ya, ringkas dari akhlak beliau yang agung itu apa yang ditafsirkan oleh ummul mukminin radhiyallahu anha liman sa'alaha anhu. Ketika ummul mukminin ditanya seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjelaskan dengan ringkas. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasul alaihi salatu wasallam itu Al-Qur'an. Maka semua yang apa ada dalam Al-Qur'an itu dipraktikkan dan menjadi karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang orang melihat ini apa namanya yang ada pada Al-Quran, maka itulah yang terbaik. Kadang sebagian orang merasa oh ini jelek, oh ini kurang pantas, oh ini terlalu kencang, oh ini terlalu lembut, ya. Maka tolak ukurnya kembalinya kepada Al-Quran mungkin. Ya. Ya seperti yang kita sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ramah dan nanti akan disebutkan banyak hal, tapi juga beliau memiliki ketegasan. Dan sebagaimana pernah kita bahas di bab fikih, ketika beliau mengingatkan orang yang wudunya tidak sempurna, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit di neraka, dan itu mengikuti Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Ketika Allah menyebutkan celaka bagi orang-orang yang sholat, orang yang lalai dari sholatnya, maka ketegasan beliau, kelembutan beliau dan segala macamnya adalah pertengahan dan lengkap. Dan beliau adalah sosok yang tegas namun lembut, dan bukan sosok yang kasar namun lembek. Dan disebutkan banyak yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, ada Ali, ada, dan demikian pula muarikhin dan ahli sirah menyebutkan banyak ketika dijabarkan akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, yang tentu hanya sebatas dalam semajlis dua majlis tidak mungkin cukup. Dan kita cukupkan dengan apa yang kita baca dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa dzalika nahwu qawlihi ta'ala, contoh akhlak Nabi SAW Al-Quran. Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudil aqwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin, berilah maaf, perintahkanlah yang baik dan berpalinglah ya dari orang yang jahil. Artinya jangan terlalu diambil suatu, jangan terlalu diurusi ketika ada orang jahil belum tahu, jangan diladeni ya, jangan terlalu diladeni. Bukan bermakna kemudian ada muta'limil jahili, tidak mau mengajari, memberi nasihat, meluruskan orang jahil, beda. Ya. Tetapi jahil dalam makna yaitu ketika memang diteruskan akan menimbulkan mudharat. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, ketika di ada seorang di antara rakyatnya minta izin kepada penjaga ataupun pengawal, kemudian minta izin kepada salah seorang yang dekat dengan Umar, ya, kerabatnya, kerabat orang ini, ya, agar bisa diizinkan masuk ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hingga singkatnya dia masuk ke tempat Umar, namun kemudian setelah sampai di depannya, dia mengata-ngatai Umar bin Khattab dengan celaan-celaan, ya, bahwa kau ini zalim dan begini dan begitu. Ya. Padahal tanpa di seperti itu kan, tentu kita tahu Umar bin Khattab, ya, dan demikian salafun shalih itu di antara sifat mereka adalah tentunya tawadhu dan merasa diri itu penuh banyak kekurangan. Ini kita tahu dan sering bagaimana Abu Bakar Siddiq, ya, melihat burung dan mengatakan, ya laitani kuntu toiran, seandainya aku jadi burung saja, ya, pergi cari makan pagi, perut lapar, pulang perut kenyang, mati tidak ada hisab wala adab, ya, sulit jadi manusia. Ya, seperti itu orang setingkat iman Abu Bakar Siddiq. Begitu pula Umar bersumpah kepada Hudzaifah bin Yaman, uqsimuka billah, aku menyumpahimu dengan nama Allah, hal samman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'il munafiqin, apakah engkau pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang-orang munafiqin? Ya, la wala uzaki ba'daka abadan atau ahadan, saya tidak akan lagi merekomendasi orang selain Anda. Dan Umar tidak berani menyolati seseorang kalau bukan Hudzaifah yang mengimami, khawatir orang itu munafik. Maka Umar khawatir, sebagaimana pula sahabat lain dinukil oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salatina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum yakhafuna nifaq ala nafsi. Aku menjumpai 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya, ya. Maka seperti itu tentu mereka merasa dirinya, dan sampai Umar bin Khattab ketika sekarat, ya, itu mengatakan dirinya zalumul ghasyum, aku ini orang yang zalim, banyak berbuat kesalahan, ghairu anni usalli salata kullaha wa asum, hanya saja aku salat-salat semuanya, saya pun melakukan puasa, artinya masih ada raja, berharap kepada Allah mengampuniku dengan yaitu amalan salat dan puasaku. Padahal beliau menganggap dirinya zalum, zalim. Padahal beliau imam yang paling adil. Nah, tapi suatu kondisi namanya manusia. Ada orang datang, sudah diberi kesempatan, datang tamu baik-baik, ternyata dia mencaci maki Umar di depannya. Dan kita tahu Umar seorang yang pemberani dan tegas. Dikata-kata ini zalim, begini, begitu. Maka Umar sempat, ya, emosi dan hendak mengambil pelepah kurmanya untuk dipukulkan ke orang tersebut. Maka ada yang mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai amal mukminin, bukankah Allah berfirman khudzil afwa, ayat ini, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili, ambillah maaf, berilah maaf, ajaklah atau perintahkan orang pada yang baik, dan berpalinglah dari orang jahil. Wa hadza min al-jahilin, dan orang ini termasuk orang jahil, amal mukminin, ini orang tidak paham apa-apa, ya. Dan maka langsung Umar bin Khattab disebut wa kana waqafan inda kitabillah, Umar adalah orang yang senantiasa berhenti ketika dibacakan ayat, langsung tersentak dan beliau seketika rujuk. Dan banyak kondisi-kondisi yang lain, beliau tadinya bersikukuh pada pendapatnya atau pada sikapnya, namun ketika dibacakan ayat langsung rujuk. Wa arid anil jahilin, ya. Demikian termasuk padanya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ana dhamin bi baitin, aku jamin sebuah rumah, ya, di tengah atau di bawah surga, yaitu liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Karena dilihat kondisinya ini sedang emosi, ya, yang dihadapi ini. maka seberapapun dia bagus menyampaikan, kalau orang ini sedang emosi, entah mungkin pulang kerja capek, ya, entah mungkin sedang haid, ya, istrinya atau suaminya sedang capek pulang kerja, atau sedang emosi yang luar biasa, mau diteruskan panjang lebar, ya ini nanti ini nggak ada manfaatnya. Tapi nanti kalau sudah enak, ya ini dia orang yang bisa kok menerima masukan. Ya. Tapi ketika saat itu nanti cuma debat kusir, cuma ribut, sudah siapa yang meninggalkannya? Rasulullah jamin sebuah rumah di jannah. Ini contoh wa'alan jahil, kan orang sedang kalam, ya, orang sedang kalam. Dan jahil belum tentu seorang yang terus-terusan apa yang disebutkan, orang yang sedang melakukan pelanggaran syariat, maka dia ajhal ma yakul, dia jahil, termasuk jahil. Ya, ketika dia sedang, meskipun dia tahu ilmunya, tapi dia sedang lupa, sehingga dia langgar, sedang ngamuk, sedang marah, maka ini termasuk jahil. Maka makna wa'alilan jahilin, jangan diladeni dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian disebutkan firman Allah, fabima rahmati minallah linta lahum. Dan kelanjutan ayatnya, walaupun tafaddal ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan atas sebab rahmat kasih sayang dari Allah, engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau kasar lagi, yaitu keras kepala, ya, faddal ghalidhal qalbi, dan keras hati, kasar ucapanmu dan sikapmu, serta ghalidhal qalbi, ya, keras kaku hati, ya, mereka tentu akan berpaling dari sekitarmu. Kemudian disebutkan ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada, yaitu telah datang kepada kalian rasul dari bangsa kalian, ya, dari jenis kalian. 'Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat apa bagi beliau apa yang kalian rasakan. Ya, kalau ada yang kelaparan, beliau pun merasa sedih. Kalau ada yang sedang sakit, beliau pun berempati. Kalau ada yang sedang menghadapi masalah, beliau pun kepikiran. Itu beliau alaihissalatu wassalam. So, harisun alaikum, seorang yang sangat semangat, ya, terhadap kalian. Semangat untuk memberi hidayah. Biiznillah hidayah, bukan hidayah taufik, tapi hidayah tulirsyad wal bayan, menjelaskan, ya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau bisa, ya Muhammad, menunjuki orang ke jalan yang lurus. Hidayah, irsyad wal bayan, menunjuki, menjelaskan. Beliau semangat. Sampai pun sebagian sahabat masuk Islam, Nabi khawatir nanti dia tersiksa, disiksa, diteror, diancam. Nabi pesan, uktum islamak, sembunyikan dulu keislamanmu, jangan kau perlihatkan. Nabi itu bil mu'minina raufur rahim, ini kelanjutannya, terhadap kaum mukminin mengasih lagi penyayang. Beliau kasihan kalau sahabat ini ketahuan Islamnya, diteror, diancam, enggak kuat, ya, tersiksa, maka sudahlah, kasihan daripada dia tersiksa, sembunyikan Islammu sampai nanti nampak, hatta yudhirullah ad-din, sampai Allah tampakkan unggul agama ini. Dan datang ada negeri hijrah, fa'tini, datang kepadaku, dan yang semisal dengan itu. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam tetap menyampaikan ayat-ayat. Nabi alaihi salatu wasalam tetap dengan segala resiko, jadi caci, dihina dan segala macam, Nabi tetap menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara secuplik dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Wa ma asbaha dzalika minal ayati dallati ala ittisafihi sallallahu alaihi wasallam bimakarimil akhlaq. Dan yang semisal dengan itu dari ayat-ayat yang banyak, ya, menunjukkan sifat beliau tersifati dengan makarimul akhlaq, akhlak-akhlak yang mulia. Wal ayat al-hasatu 'alal khuluqil 'azim. Begitu juga ditambah dengan ayat-ayat yang menghasung untuk berakhlak mulia, ya. Fakana lahu minha akmaluha wa ajalluha. Maka Nabi alaihi wasallam bagiannya terhadap ayat tadi, Allah memerintahkan begini, Allah memerintahkan begitu, untuk berakhlak begini begitu, maka Nabi adalah akmaluha wa ajalluha, mendapat bagian yang paling sempurna dan paling tinggi dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti ayat Allah misalnya, fa idza bainaka wa bainahu adawatun fa ka'annahu waliyyun hamim wa may yulqaha illa alladziina sabaru wa may yulqaha illa dzu hadzin adzim. Ya, dan jika ada permusuhan antara engkau dengan dia, ya, maka seakan-akan dia adalah orang terdekatmu. Faka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah memiliki perangai yang tersebut kecuali orang-orang yang penyabar dan memiliki bagian karakter yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ditimpakan kotoran hewan di punggung beliau. Beliau tidak dicekik, dan usaha pembunuhan berapa kali terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatai syairu majnun, kahin, penyihir, penyair yang gila, dan berbagai macam tuduhan dan kejelekan. Namun ketika beliau menang terhadap mereka, Fatu Makkah, mereka semua seperti tawanan dan siap menerima hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa untuk mengatakan hukuman mati terhadap mereka semua. Tetapi Nabi teringat Nabi Yusuf alaihissalam yang mengampuni saudara-saudaranya yang dulu memasukkannya ke dalam sumur, meninggalkannya sendirian, taib, dan berdusta di hadapan ayah mereka, melakukan makar sekian lama, dendam dan iri dengki terhadap saudaranya yang lebih disayangi oleh ayahnya. Namun ketika Nabi Yusuf sudah jadi orang dan berkedudukan, saudara-saudaranya berkebutuhan datang dan minta bantuan, dan mereka telah mengetahui, maka Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Nabi ucapkan itu, ya, ketika Fatu Mekah, ya, teringat salafnya, ya, la tasriba alaikum al-yawm, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini, ya, yaghfirullahu lakum, semoga Allah maafkan perbuatan kalian dahulu, ya, idhabu fa antum tulaqa, pergilah karena kalian semua bebas, ya. Itu menjadi sebab waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, bertambah sejak dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian Fathu Makkah, baru sekejap, belum sampai sebulan, hitungan hari sudah bertambah muslimin baru 2000 orang, ya. Itu yang tercatat, yang tidak Allah alam, yang ikut perang dari 10.000 pasukan muslimin menyerbu Fathu Makkah, kemudian tinggal di Mekah beberapa waktu, berangkat ke Hunain, sudah 12.000. Sudah 12.000 tambahan pasukan yang laki-laki dewasa ikut jadi pasukan prajurit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru 2.000 orang, baru beberapa orang. Dari beberapa hari. Sementara yang wanita, anak-anak enggak ikut perang, Allah alam berapa, ya. Jadi itu di antaranya. Baik. Dan ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk akhlak, ya. Tadi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kabilah Yahudi yang 3, Bani Qainuqa diampuni, bebaskan, Bani Nadir diusir seperti di surat Al-Hasyr, dan Bani Nadir atau Bani Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, ya. Bani Quraidah yang di Khaybar, maka mereka setelah tertawan dan kalah, para laki-laki dewasanya dihukum mati, dipenggal dan ditawan wanita dan anak-anaknya. Taib, jadi berbeda-beda kondisi, dan tidak serta-merta Islam memerangi. Tadinya perjanjian damai, namun mereka orang Yahudi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apakah mencopot jilbab muslimah di pasar, membunuh seorang muslim, dan mengancam melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi menghasung musuh untuk menyerbu Madinah, ya, di perang Ahzab, dan di depan 10.000-an pasukan sedang menghadapi mereka di depan parit, sementara di belakang wanita anak-anak dikhawatirkan diserbu Yahudi pengkhianat. Maka setelah azab langsung diperintahkan Jibril, Nabi menghadapi mereka. Sehingga sifat pemaafnya Nabi, sifat tegasnya Nabi, semuanya ya adalah yaitu contoh akhlak yang mulia. Huwa huwa fi kulli khoslatin minha fi dzirwatil ulia. Maka di setiap cabang akhlak-akhlak tersebut, beliau berada di posisi rating paling atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua cabang-cabangnya, dalam bab sedekah, dalam bab memuliakan tamu, dalam bab terhadap keluarganya, dalam bab apa saja, itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mempelajari sirah, di antara faedahnya selain pelajari akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menumbuhkan kecintaan kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap terhadap hewan yang mau dikorbankan saja seperti itu, ya, tidak menyiksanya, ya, berlakuan dengan baik terhadap para tawanan seperti itu, terhadap musuhnya dilarang mencincangnya dan memaafkan, bagaimana dengan yang selainnya? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membukakan pintu masih rumahnya, ya, pada beliau peringatkan ke istrinya, bisa akul asyirah, sejelek-jelek teman bergaul orang ini, hati-hati bergaul dari orang seperti ini. Tapi setelah itu Nabi bukakan pintunya. Nah, istrinya heran, ya Rasulullah, tadi Anda bilang orang ini begini-begini, ya. Inna syarran nasi manzilatan yaumil qiyamah, orang yang paling jelek kedudukan di sisi Allah adalah yang man ittaqahun nas ya ittiqa asyarrih, yaitu orang yang dijauhi oleh orang-orang karena khawatir kejelekannya. Kalau dia tidak dibuka pintunya, kalau dia tidak dipedulikan, semakin menjadi-jadi gangguan dia, ya, semakin berlipat-lipat, ya, celaan dia, caci makian dia. Maka disambut, ya, dengan tetapi jangan jadikan teman dekat sebab karakter dan sifat-sifatnya buruk, tidak baik dijadikan teman. Maka itu semua contoh-contoh praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana Shallallahu Alaihi Wasallam sahlan layyina, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sahlan, gampang. Jadi begini, ya, begini, ya, gampang. Layyinan, lembut. Ya, ini tentunya bukan layyin seperti dalam hadis yang lembek dalam hafalan atau lembek dalam ilmu atau yang lain, bukan mana itu, tapi layyinan dalam makna lemah lembut, ya. Qariban minan nas, ya, dekat dengan orang-orang, ya. Dan setiap dari masing-masing kita, dari setiap poin-poin ini, ada yang sudah dapat, walhamdulillah, puji Allah. Kalau yang belum, ini bahan introspeksi kita, yang seperti disebutkan dalam hadis, man wajada khairan, siapa yang dapat kebaikan, oh ini sudah bagus, alhamdulillah, puji Allah, syukur, itu dari Allah, itu hidayah, bukan karena kehebatan kita, dan butuh dijaga, dan kita pun tidak tahu apakah tetap masih bisa seperti itu, bahkan kita tingkatkan. Kemudian ada perkara-perkara yang belum, wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang belum mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi, fala yalumanna ila nafsah, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri, ya. Mungkin dapat, loh, kok saya disikapi seperti ini, loh, mungkin saya juga sikapnya seperti itu, imma kali ini saya yang menyebabkan, atau ini balasan dari yang seminggu lalu, ya. Sekarang saya dapat seperti itu dari anak saya, dari istri saya, dari kenalan saya. Oh, mungkin di waktu yang lain saya juga tidak perhatian, membuat mereka sakit hati, membuat mereka begini. Ini yang saya dapatkan. Dan yang seperti itu, qariban minan nas, Nabi sedekat dengan orang, ya. Bergaul sampai anak kecil, budak, Nabi makan bersama budak, ya. Padahal itu dianggap aib oleh sebagian orang, ya. Nabi duduk makan bareng di bawah, bukan dengan hanya dengan pembantu, ya, membantu rumah tangga, ya, tapi budak, ya, itu kedudukannya jauh di bawahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, kerja bakti, ya. Ketika garam parit, ya, ngeduk parit, beliau ikut kerja bakti. Ya, sebagian orang, ya, ketika sudah menjabat ini itu tinggal main cari, ya, ini sana, ini sana, tapi tidak mau ikut keringat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerja bakti, ikut. Ada kesempatan ini itu, ya, kecuali, ya, seorang mungkin uzur, sudah tua, atau memang badan tidak kuat atau sedang sakit, ini lain lagi. Dan termasuk dekat dengan orang, tadi makan bareng, kemudian juga nanti kerja bakti ikut dekat bareng, Anak kecil juga beliau bergurau dengan anak kecil, ya, beberapa sahabat yang kecil. Kalau mereka lupa tidak menyalami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ucapkan salam kepada anak-anak ini. Assalamualaikum. Pada beliau Nabi, kedudukannya jauh di atas raja, jauh di atas pemimpin apapun yang ada, tapi beliau tidak segan, malu, sungkan dekat berteman dengan masakin, orang miskin, kemudian juga para budak, kemudian juga anak-anak kecil dan yang lain. Mujiban lidakwatin lidakwati man da'ahu, dan beliau suka memenuhi undangan orang yang mengundangnya. Sampai pun itu cuman ya nenek-nenek Yahudi, ya. Nenek-nenek Yahudi ngundang makan, ya. Sebagian, dan itu sebab juga Nabi makan paha kambing kesukaan beliau, dan Yahudi ini tahu kalau Nabi sukanya paha kambing, dimasuki racun dan Nabi terkena racunnya. Dan kita sekelas untuk azan dulu, insyaallah. Disebutkan sahlan layyinan qariban minan nas. Ini masing-masing kalau diterangkan dalam hadis-hadis banyak, ya, baik contoh praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yaitu perbuatan atau ucapan-ucapan beliau dari sunnah qauliyah. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisyarahuma. Nabi tidak diberi pilihan dari dua pilihan kecuali Nabi pilih yang lebih mudah daripadanya. Kemudian juga tentang al-lin warifq, lemah lembutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis arifq la yakunu fi syai'in illa zana, tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Wala nuzi'a an syai'in illa syana, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek, ya. Dan beliau qariban minan nas, dekat dengan orang seperti tadi, para budak, anak-anak, ya, orang-orang yang tak dikenal. Bahkan Nabi menyebutkan termasuk min asyratis sa'ah, yaitu tanda hari kiamat itu hanya yulqas salam liman auriba au kama qala sallallahu alaihi wasallam, diucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Yang enggak kenal dari muslimin tidak diucapkan. Ya, ketika lewat di perkampungan ada orang dicakro tidak kenal, tetap salam, dan yang lainnya. Dan termasuk dekat dengan orang-orang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, ya. Sampai Nabi menggendong cucu putrinya, ya, dari Zainab, ya, binti Abi Al-As, digendong ketika apa namanya sholat, ketika mau sujud diletakkan lagi, ya. Dan tentunya bukan dalam bab pembahasan fikih, ya, bukan jadi kebiasaan, ya, seorang membawa serta anak kecil yang belum memais ke masjid karena bisa mengganggu, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Dan termasuk Nabi Sosa mengatakan khairukum khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian pula mujiban lidakwati manda'ahu, Nabi suka memenuhi undangan orang yang mengundangnya. Jadi kita contohkan nenek-nenek Yahudi pun yang mengundang beliau didatangi sampai diracun, ya, beliau itu. Dan diberitahu Jibril, kemudian beliau lepeh atau dibuang. Dan ada sahabat yang meninggal karenanya. Jadi antara sahabat ada ikut datang, Al-Bara' bin Ma'rur meninggal. Dan Nabi juga pernah diundang orang Yahudi atau ala ihalatin sanikah. Ihalatin sanikah itu makan roti dengan toletan minyak samin tapi sudah basi. Ya, jadi diundang orang Yahudi, ya, ngundang tapi sakminai. Tadi ada yang ngasih racun. Ini ngundang tapi cuman menghabiskan makanan dia, tapi apa, menteganya basi. Jadi sudah penguh lah, apek, sudah enggak pantas, ya. Tapi tetap makan. Ya, subhanallah. Ini lalu bagaimana lagi dengan undangan walimah? Ya, jelas. Nabi mengatakan, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, malam yujib da'watan walimah faqad ashabal qasim. Siapa tidak mendatangi undangan walimah, dia telah mendurhakai Abul Qasim, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama kali kita datang walimahan itu niatnya itu ini kewajiban, ya. Ini datang, ini ibadah. Masalah sopnya, es krimnya itu setelahnya, ya. Itu tambahan, ya, khair. Tapi yang pertama adalah tadi di anak-anak kita ini mendatangi undangan kewajiban, ibadah, ya, ibadah walimah. Kemudian disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qadiyan, dan termasuk undangan beliau pernah diundang sebelum masa kenabian itu menghadiri di Darun Nadwah, di pemuka-pemuka Mekah. Beliau masih muda, belum 40 tahun, diajak pamannya untuk membahas. Orang-orang Mekah semua sepakat kalau ada kezaliman di Mekah, apa yang kita lakukan, jangan lagi ada orang dizalimi di Mekah. Sehingga mereka membahas untuk seluruh tamu-tamu Allah yang datang haji, meskipun haji saat itu masih bercampur kesyirikan dan lain-lain, tapi mereka membahas kemaslahatan. Jangan ada orang dicopet, dirampok, dizalimi di kota ini. Kita semua sepakat menjaga keamanan di sini. Nabi mengatakan setelah jadi nabi, laudu itu ila mithliya la ajabtu bil Islam. Laudu itu ila mithliya bil Islam. Kalau aku diundang dalam keislamanku sekarang ke acara seperti itu, pasti aku datang. Ya, kita ingat acara kampung misalnya, bahas ini gimana ada yang sakit, ini gimana kapan kita nengok, atau mungkin ini kita butuh pengamanan kampung untuk jaga ronda dirapatkan, mungkin ada cakruk mau roboh butuh dibenahi, mungkin ada kemaslahatan, ya di situ campur. Dan Nabi di Darun Nadwah itu ya musyrikin saat itu. Seandainya aku diundang sekarang ke acara seperti itu, tapi sekarang sudah jadi nabi, ajak tuh, tetap saya datangi. Ini contoh, ya. Dan yang lain banyak. Qadiyan li hajati man istaqdahu. Nabi menunaikan hajat orang yang memintanya hajat, ya. Menunaikan hajat, ya, suatu ini dan itu. Sampai sebagian anak-anak terjadi beliau itu mengajak beliau, memegang tangan beliau, diikuti sampai mereka yang melepaskan tangannya Nabi saja. Dan jabirun liqalbi man sa'alahu. Nabi suka yaitu menghibur, menenteramkan hati orang yang memintanya. Ini seperti Aisyah merengek-rengek, ya, pernah minta supaya bisa umrah. Semua istri Nabi sudah umrah sebelum haji, ya, dengan umrah tamattu atau yang lain, qiran atau tamattu. Tapi Aisyah ketika datang pas haji haid, nangis, dihibur oleh Nabi, ya. Inna hadza amrun katabahullah ala banati Adam fala tahzani. Ini perkara sudah Allah takdirkan untuk anak-anak putrinya Adam, jangan kau bersedih, dihibur. Setelah selesai hajian mau pulang, Aisyah pengen, ini biasa seperti istri-istri Nabi yang lain kan sudah pada umrah. Disebut oleh Nabi, umrahmu sudah cukup, dengan haji kemarin itu sudah cukup. Enggak, pengen pokoknya umrah sendiri khusus. Ya sudah, sana Abdurrahman antarkan Aisyah masjidan ini. Ini termasuk jabrul qalb. Dan Syekh bin Baz mengambil ini bolehnya tikrar umrah. Ini ada pembahasan khusus di fikih. Ketika orang pengen umrah jangan dilarang. Ada wanita pengen ke masjid, yang penting tidak apa? Tidak maksiat, dengan wangi-wangian, tabarruj. Ketika mereka ingin ke masjid jangan dilarang. La tamna'u ima Allah al-masajid, itu contoh-contoh la yuharrimuhu wa la yaruddu qa'iban, dan tidak mengharamkannya dari permintaannya dan tidak ditolak dengan tersakiti, tidak dibiarkan tanpa hasil. Kalau beliau tidak bisa, diarahkan ke yang lain atau sabar atau dihibur dan seterusnya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kita lanjut di pertemuan datang. Tentunya kalau hanya baca cepat selesai insyaallah. Tapi kalau dijabarkan akhlak-akhlak Nabi banyak sekali. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.